lembi koswa na omo balinanga na lembi koswa mobilo bela tango nyoso na ima balina bala abima weekend azonga sebo kolwa lembi talaba mandaba komi koswa nisangai tango nyoso po pesa bango nsega yango lelonga betuna zimbo kanonga na yo saponi ebongi tofungana bakatalika mbosi na bongo tolimbisana ngai na moni ebongi toboyana na bandambo zembasi na bongo yebate osalaki mabe fundana bakata bikambosi na bango tolimbisana ngai na moni ebongi toboyana na bandambo nzembasi mabongo yebate osalaki mabe na mokanda ya suka e sheria ke ina lika mbona mote mae otikinga na mopanga na nzoto e walenga e zota bomba, zota biskri, zota chokola, osive bukani bose premye, ajos na diwaz, sheri kayaya, sasi wanangai tele na jeri, bana ya kaneton Ay, je l'aime bien. Zota bonbon, zota biscuit, zota chocolat, aussi des boucaniers. C'est pas bien, non, non, monte ma coupe.